Antika Seda Diva Sol Panama Shooting, terima kasih. Laskar Ronggolawe Nusantara siap digoyang, siap diketarkan, siap heboh. Cok! Okay. Oke, okay. Oh iya. Betul, betul, betul. Arseda, saya minta tepuk-tepuk bareng dong. Ayah juri! Cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota, menikmati indah alam ini. Hey, awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk minggir minum kopi, untuk keselamatan diri. Jika kan kenyamanan peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Suaranya Arseda. Nompa, nompa. Bye. numpak Hurricane.